Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu anna muhammadan abduhu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu adda'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmil ma'adi thani. Ayol ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kebaikan dan kenikmatan yang senantiasa Ia berikan kepada kita, selanjutnya kita akan melanjutkan kembali majelis ta'lim kita seperti biasa di malam Kamis di masjid ini. Namun pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membacakan sebuah risalah dari sebuah kitab yang berjudul Arbaun Darsan Liman Adrakar Ramadan, 40 pelajaran bagi orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Yang seperti biasa kita membuka kitab Riyadhus Shalihin, namun untuk khusus malam hari ini kita akan membaca risalah dari kitab ini dan kita ambil salah satu judul dari kitab ini. Dari tulisan Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah taala. Yaitu 7 amalan bagi kita yang ingin mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Kaum muslimin, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagaimana telah dimaklumi berada di pekan terakhir insyaallah taala dari bulan Sya'ban. Bulan Ramadan telah berada di hadapan kita semua. Insyaallah taala sesaat lagi kita akan mendapatkannya. Bismillahi taala. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka ayuhal ahibbah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selayaknya bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang berkah ini. Menempatkannya pada kedudukan yang telah ditempatkan oleh Allah dan Rasulnya, memuliakannya sebagaimana yang syariat ini telah memuliakannya. Ya. Dan sikap ini, memuliakan bulan Ramadan, menempatkan bulan Ramadan pada tempatnya, memberikan kedudukannya sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya untuk bulan Ramadan ini, adalah sikap yang hanya bisa diambil oleh orang yang memang mengerti akan kemuliaan bulan Ramadan, yang memiliki ilmu akan kemuliaan bulan Ramadan. Misalnya ada 2 orang, si A dan si B, memandang sebuah perkara yang sama. Bagi A, perkara tersebut adalah sebuah perkara yang sangat mulia di sisinya. Namun bagi B, tidak ada nilainya. Kenapa bisa berbeda? Karena ada ilmu yang membedakan keduanya. Seperti itu bulan Ramadan. Ya. Mereka yang mengetahui kemuliaan dan kedudukan bulan Ramadan lah yang akan bisa bitaufikillahi ta'ala memuliakan bulan Ramadan. Sedikit kita mengulang beberapa kemuliaan bulan Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini dalam risalah ini. Kemuliaan bulan Ramadan sangatlah banyak. Di antaranya amalan yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di bulan Ramadan, itu adalah amalan salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana Islam ini ada 5 rukun. Yang pertama, syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Maka tatkala 5 hal ini dikatakan rukun bagi agama Islam, itu maknanya 5 hal ini adalah tolak ukur benar atau tidaknya keislaman seseorang. Dan ternyata dari 5 hal tersebut, salah satunya adalah amalan puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga dengan kata lain bisa kita katakan, amalan puasa di bulan Ramadan itu adalah amalan yang menentukan benar atau tidaknya keislaman seseorang. Ya, karena dia merupakan rukun agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajj wa shaumi Ramadan wal hajjil bait man istata'ta ilaihi sabila." Ini yang pertama. Yang kedua, kemuliaan bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul dengan risalah. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hal tersebut kepada seluruh manusia seluruhnya. Yang ketiga, di bulan Ramadanlah Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang keempat, kemuliaan bulan Ramadhan adalah bulan Ramadhan merupakan salah satu waktu yang dimuliakan oleh syariat ini. Bulan Ramadhan merupakan salah satu waktu yang dimuliakan oleh syariat ini, oleh Islam. Apa yang diinginkan dengan hal ini? Ya, kaidahnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan hal seperti ini. Kata beliau, "Ma kanal makanu waz zamanu fadlan atau fadilan fal hasanatu fihi tudha'af was sayyi'atu tu'azzam." Kaidahnya, jika ada sebuah tempat atau waktu yang diterangkan oleh agama kita memiliki sebuah kedudukan, sebuah kemuliaan, maka segala amalan baik yang dilakukan di tempat atau di waktu tersebut itu akan berlipat pahalanya. Dan segala kejelekan dan perbuatan dosa yang dilakukan di tempat atau di waktu tersebut juga dilipat gandakan dosanya. Itu kaidah. Ya, karena itulah kaidah ini disimpulkan oleh para ulama berdasarkan hadis, di antaranya bagaimana syariat menjanjikan berlipatnya salat di Masjidil Haram, juga demikian di Masjid An-Nabawi. Ya. Disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan kaidah ini. Apabila ada sebuah tempat, sebuah waktu disebutkan ada keutamaannya, maka amalan di sana, apakah amalan baik atau amalan buruk, akan dilipat gandakan balasannya. Dan bulan Ramadan merupakan salah satu waktu yang telah dimuliakan oleh syariat ini. Ya, makanya menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Di antara perkara lain yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, bulan Ramadan merupakan salah satu momen untuk digugurkannya dosa-dosa kita, untuk dimaafkan, diberi ampunan dari dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War Ramadanu ila Ramadan mukaffiratun bainahunna. Idza limajtanibatil kaba'ir." Satu Ramadan ke Ramadan yang lain terdapat penggugur dosa-dosa bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara yang saya muliakan, apabila ada amalan seperti ini, amalan yang dijanjikan dengannya digugurkan dosa-dosa kita, ya, maka sikap yang harus kita ambil menghadapi amalan yang seperti ini janjinya adalah bersegera mengambilnya, tidak menelantarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ini tawwabun." Seluruh anak cucu Adam itu senantiasa melakukan bergelimang dengan dosa dan salah. Tetapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Telah disifatkan manusia sebagai tempat salah dan dosa. Ya. Maka apabila kita sadar diri ini adalah manusia, maka tatkala ada sebuah amalan dijanjikan dengannya diampuni dosa-dosa, tentunya kita harus mengambilnya. Sehingga kalau ada yang biasa-biasa saja, ketika menghadapi disebutkan ini ada amalan, apabila mengamalkannya diampuni dosa-dosa, biasa-biasa saja dia menghadapi amalan tersebut, berarti dia tidak menyadari dirinya sebagai manusia. Dia tidak menyadari dirinya sebagai manusia. Ya. Maka bulan Ramadan salah satu tempat, momen untuk digugurkan dan dimaafkan dosa-dosa. Ya. Kemudian di antara keutamaan lain dari bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran. Dari seluruh jenis kesabaran, sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menahan lapar dan haus di bulan Ramadan, mungkin sedikit merasa kesakitan dan keletihan, sabar dengannya. Dan bagi orang yang bersabar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah bagi orang yang bersabar itu ganjarannya di sisi kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ganjaran yang tak terhingga. Ya. Kemudian juga di antara kemuliaan bulan Ramadan, ya, di dalamnya terdapat sebuah malam yang nilai malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kemudian juga di antara kemuliaan bulan Ramadan merupakan salah satu momen bagi seorang hamba untuk melaksanakan puasa, sehingga dengannya dia adalah seseorang yang apabila berdoa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin la turad, da'watul walid wa da'watul sa'im wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama doanya orang tua, yang kedua doanya orang yang berpuasa, yang ketiga doanya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Ya. Sekian banyak keutamaan bulan Ramadan yang lainnya. Ini hanya beberapa saja. Maka ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari beberapa kemuliaan bulan Ramadan yang kita sebutkan ini sedikit ya. Masih banyak kemuliaan bulan Ramadan yang lainnya. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita mendapatkannya? Apakah hanya dengan menghabiskan waktu nanti tatkala bulan Ramadan tiba, dengan bergadang di malam hari, menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia, hanya dengan bergembira saja begitu? Tentu jawabannya tidak. Yang pertama kali kata Syekh di sini, seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang berharap dan bertawakal dan bergantung kepada Allah ketika menghadapi bulan Ramadan pertama kali, adalah dia bertaubat nasuha. Bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan. Kemudian dengan azimah shadiqah. Kemudian menanamkan tekad yang kuat, ya, tekad yang kuat, azimah shadiqah. Tekad yang kuat dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi ya, sebuah prestasi yang baik, sebuah prestasi yang baik itu didapatkan oleh seseorang pada umumnya dengan bekerja keras, ya tidak, dengan ya kita katakan banting tulang, ya tidak, ya pada umumnya seperti itu. Prestasi yang baik di tempat kerjanya atau dimanapun pembahasan itu akan didapatkan seorang apabila dia bersungguh-sungguh banting tulangnya, menyingsingkan lengan bajunya, mungkin mencurahkan waktunya, pikirannya, fokus. Ya, ya demikian juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala harus didapatkan dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan azimah as-sadiqah untuk merebut dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil di sini penjelasan oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim dalam risalah beliau ini, ada 7 perkara, 7 amalan yang dengannya insyaallah taala apabila dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, maka dia adalah seorang hamba yang paling berbahagia, yang paling besar diharapkan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang dia dapatkan. Ya, ada 7 amalan. Ya. Perhatikan yang baik ya, 7 amalan tersebut. Yang pertama, mengisi siang harinya dengan berpuasa. Mengisi siang harinya dengan berpuasa. Apa itu puasa? Ya, banyak ya definisi puasa. Ya. Yang paling bagusnya definisi puasa adalah sebuah perbuatan dalam rangka peribadahan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi makan dan minum dan segala pembatal puasa serta segala perusak puasa. Lihat, yang dijauhi bukan hanya pembatal puasa, tapi yang merusak puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi itu sebuah amalan yang dilakukan dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Bentuknya apa? Tidak makan, tidak minum, dan menjauhi segala pembatal puasa serta yang merusak puasa. Ya, sejak kapan? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini puasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa, mengamalkan puasa di bulan Ramadan, tentunya di siang harinya, dengan dasar keimanan, maksudnya dia beriman bahwa itu adalah perintah Allah. Yang kedua, ihtisab, maksudnya dia benar-benar dengan amalan puasa itu hanya berharap kepada Allah pahala. Dengan 2 dasar ini baru dia mendapatkan keutamaan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Tadi kita katakan bahwa di antara yang diinginkan dengan puasa adalah juga menjauhi segala perkara yang merusak puasa. Bukan pembatal puasa saja, tapi yang merusak puasa. Karena sebagian ulama menjelaskan kepada kita seperti Syekh Saleh Fauzan, pembatal puasa itu ada 2. Ada pembatal puasa maknawi, ada pembatal puasa hissi. Hissiyah. Pembatal puasa hissiyah ini pembatal puasa yang ya kita bahas dalam ahkam. Ya, makan minum jima ya, itu pangkalnya dan yang bercabang dari tiga hal ini. Adapun maknawi ya, dari seluruh perbuatan dosa. Karena itulah Nabi bersabda, "Rabba sha'imin laisa min laisa hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan ibadah dari ibadah puasa yang dilakukan selain hanya lapar dan haus saja. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diterangkan dalam hadis yang lain, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Yang ditekankan dalam hadis-hadis terkait dengan puasa, ya. Ucapan yang sia-sia, ucapan yang dosa, ucapan yang mengandung dosa, perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, wala dunia wala akhirah. Ya, ini perkara-perkara yang merusak puasa. Dikatakan dia pembatal puasa hissiyah atau ma'nawiyah karena dia tidak mendapatkan pahala dengan puasa tersebut. Ya. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan dijadikan hari-hari kita kelak di bulan Ramadan sama dengan hari-hari selainnya. Waktu-waktu yang berlalu di bulan Ramadan sama saja dengan waktu-waktu di luar Ramadan. Lisannya sama saja dengan lisan di luar Ramadan. Pandangannya sama saja dengan pandangan di luar bulan Ramadan. Perbuatannya sama saja dengan perbuatan di luar bulan Ramadan. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qiyam. Mengisi waktu malam harinya dengan salat tarawih. Mengisi malam harinya dengan salat tarawih. Ini salat lail. Salat malam yang dilakukan dengan berjamaah. Dengan rutin. Yang seperti ini hanya dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Salat malam yang dilakukan dengan berjamaah. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sama dalam puasa. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salat tarawih. Dengan salat malam. Ayuhal mu'minun, ayuhal muslimun. Para ulama salaf kita terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat antusias mengisi malam-malam di bulan Ramadan dengan salat. Sampai ada di antara mereka yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dengan bacaan yang sangat panjang, menahan, sanggup menahan keletihan untuk sekedar supaya malam itu hidup dengan sholat. Mereka sanggup menahan rasa letih dengan sambil bersandar sholatnya dengan tongkat-tongkatnya supaya malam-malam itu hidup dengan sholatnya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sadaqah. Ya. Amalan yang ketiga yaitu bersedekah. Bersedekah. Ya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair." Wakana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwada nas bil khair. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Ajwad. Paling dermawan. Ini terkait dengan orang lain ya. sifat yang terkait dengan orang lain. Artinya yang paling ringan tangannya untuk memberi, paling ringan tangannya untuk membantu, paling ringan tangannya untuk bersedekah, paling semangat terhadap kebaikan. Wa kana juwada ma yakulu fi Ramadan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya lebih semangat lagi, lebih dermawan lagi di saat bulan Ramadan. Apalagi tatkala malaikat Jibril datang kepada beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling semangat terhadap kebaikan, paling dermawan, paling antusias dan ambisi terhadap amalan-amalan baik. Semangat beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, lebih besar, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Daripada apa? Angin yang berhembus. Berapa kecepatan angin? Ya, dalam ilmu pengetahuan alam sekian mili detik. Ketahuilah, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebaikan lebih cepat dari hembusan angin. Masya Allah, ini tauladan kita. Ya, dan bentuk bersedekah ya, terkait di bulan Ramadan itu sangat banyak. Ya, banyak dan dimaklumi ya bentuk-bentuk sedekah. Akan tapi khusus di bulan Ramadan, ya, ada satu bentuk sedekah yang sangat ditekankan. Apa itu? Yaitu memberi makan orang yang berbuka. Ya, bentuk sedekah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, yaitu memberi makan orang yang berbuka. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'un." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau bersabda, barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Enak kan? Dan ini kesempatan bagi mungkin ada di antara kita ketika mendapatkan bulan Ramadan tidak mampu melaksanakan puasa, atau ada halangan atau ada uzurnya. Baik dari kalangan kaum muslimin atau muslimah yang mendapatkan halangan tidak mampu berpuasa ketika masuk bulan Ramadan, masih ada jalan untuk mendapatkan pahala puasa. Bagaimana itu? Beri makan orang yang berbuka. Ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya. Dan lihat Imam Muhammad ibn Abi Sulaiman rahimahullahu taala. Ya. Beliau disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu dalam Syiar A'lami Nubala, beliau paling termasuk salah seorang ulama yang sangat dermawan dan sangat semangat untuk bersedekah. Di saat bulan Ramadan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 500 orang fakir miskin beliau panggil. 500 orang beliau panggil untuk diberikan makanan berbuka. Ya, maka ini diantara bentuk sedekah yang ditekankan. Ya, banyak bentuk sedekah yang lain ya, tapi ini yang ditekankan di bulan Ramadan. Yang keberapa? Yang keempat. Ya. Amalan yang keempat untuk kita isi dengannya di bulan Ramadan adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita katakan interaksi. Sebab yang diinginkan bukan hanya membaca, ya, tetapi mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Ya, ya, masuk padanya membaca. Bagi yang tadi punya hafalan, inilah saatnya murojaah hafalannya. Bagi yang mudah baginya untuk membaca tafsirnya, inilah saatnya mendalami Al-Quran dengan membaca tafsirnya, memahami makna-maknanya. lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di saat bulan Ramadan Jibril alaihi salam turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tujuannya? Yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Quran. Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Ya. Demikian juga para ulama salaf yang lainnya. Tala dan ummat. Mereka tatkala masuk bulan Ramadan, ihtimamnya, inayahnya terhadap Al-Qur'an lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu selainnya. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, ketika masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan seluruh kegiatan, kemudian menghadap Al-Quran. Ya. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tak kala masuk bulan Ramadan, ya, maka beliau menyibukkan diri dengan Al-Quran di siang harinya. Malam harinya, beliau hidupkan dengan salat tarawih, salat malam. Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif menukil Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, apabila masuk bulan Ramadan beliau berkata, innama huwa kira'atul Qur'an wa ita'amut ta'am. Masuk bulan Ramadan, apa ucapan Imam Az-Zuhri? Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ini tibalah saatnya, tibalah saatnya untuk kira'atul Qur'an, tibalah saatnya untuk memberi orang makan. Itu ucapan Imam Zuhri. Ya. Demikian juga Imam Malik rahimahullah ta'ala, meninggalkan majlis hadis, kemudian menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya. Maka ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ya, bulan Ramadan adalah salah satu momen untuk kita semua mengakarkan diri dengan Al-Quran. Siang harinya, malam harinya. Kenapa? Karena memang diantara mumayyizah, keistimewaan bulan Ramadan adalah Al-Quran. Ya, kata para ulama, kalau seandainya tidak ada keutamaan lain untuk bulan Ramadan selain diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, sudah cukup untuk mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Allah telah menetapkan bulan di sisinya 12. Inna iddata syuhuri inda Allahi 12. Di surah Taubah Allah firman, sesungguhnya bulan di sisinya ada 12. Ternyata dari sekian bulan itu Allah subhanahu wa ta'ala memilih satu saja sebagai tempat atau waktu untuk diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia sepanjang masa hingga hari kiamat secara keseluruhan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Karena memang mumayyizah, keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita usia, kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemudahan, maka mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran di rumah hanya sekedar pajangan, sudah tebal dengan debunya, hanya sekedar kebanggaan saja. Sekarang alhamdulillah fasilitas mudah, hampir setiap perangkat mudah untuk dipasang di dalamnya Al-Quran. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momen agar kita dekat dengan Al-Quran. Sebab di antara keutamaan bagi sahibul Quran, orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran, adalah kelak Al-Quran tersebut akan memberi syafaat untuknya di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat amalan puasa berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ay Rabbi manatuhu ta'am wa syahwa, wahai Rabbku, akulah yang menghalangi dia dari makan dan dari syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka berilah aku syafaat agar aku bisa memberikan untuknya kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan syafaat dengan amalan puasa untuk seseorang yang berpuasa. Demikian juga Al-Qur'an berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Manatuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi." Al-Qur'an berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Akulah yang menghalangi dia." Menghalangi dia dari keletihannya, dari ngantuknya. Berilah aku kesempatan untuk bisa memberi syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan syafaat ya kepada Al-Qur'an untuk diberikan kepada sahibul Qur'an. Ini yang keempat. Yang kelima, al-julus fil masjid hatta tatlu' asy-syams. Duduk di masjid setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, kata beliau, man shala al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatla' asy-syams thumma shala rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbit matahari, kemudian tatkala telah terbit matahari dia tegakkan salat 2 rakaat. Maka apabila seperti itu keadaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diberikan ganjaran seperti pahala orang yang menunaikan haji dan umrah dengan sempurna, dengan sempurna. Masyaallah. Kalau amalan ini adalah amalan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya seperti ini, dilakukan di luar Ramadan di setiap saat, lalu bagaimana kiranya kalau amalan ini dilakukan di bulan Ramadan? Yang keenam adalah al-i'tikaf. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beritikaf setiap bulan Ramadan. Ya. Khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, waktu yang afdal untuk seseorang beritikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ya. Ini yang keenam. Untuk mencari Lailatul Qadar. Yang terakhir, yang ketujuh, umrah. Ini amalan yang ketujuh. Ya. Kenapa dikhususkan di bulan Ramadan? Karena memiliki keistimewaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-umrah. Ya. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah yang ditunaikan di bulan Ramadan itu sama nilainya seperti orang yang menunaikan haji bersamaku. Bersama Nabi maksudnya di sini ya. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat itu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana definisi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan beriman. Itulah para sahabat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat. Sekarang dengan umrah di saat bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kemuliaan yang sangat besar. Iya. Ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, 7 amalan. Yang pertama tadi apa? Puasa di siang harinya. Dan ini insyaallah ahkam puasa telah kita bahas ya. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Mengisi malam harinya dengan salat tarawih. Yang ketiga apa tadi? Bersedekah. Yang kelima, yang keempat? Hah? Salah itu. Berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kelima, hah? Duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang keenam, i'tikaf. Yang ketujuh, umroh. Ya, bukan berarti membatasi. Ini hanya tujuh amalan dari sekian amalan. Banyak amalan yang lain. Yang paling ringannya berzikir, bertasbih dan bertahmid. Yang paling mudah yang semua orang mampu melaksanakannya. Kita ambil di bulan Ramadan. Memperbanyak doa. Ya. Kemudian menunaikan semua ibadah yang wajibnya, salat lima waktu. Banyak amalan yang lain. Tapi tujuh amalan ini memiliki keistimewaan di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan oleh penulis hafizahullah taala di sini. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa amalan-amalan itu, apalagi amalan yang tujuh ini, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan terpenuhi dua hal. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dalam rangka mencari keridhaan Allah, mencari keselamatan kelak di negeri akhirat. Ya, mencari keridhaan Allah, mencari pahala dan ganjaran dari sisi Allah. Dan yang kedua, diwujudkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari tujuh amalan ini tinggal kita. Ya. Mana yang bisa kita amalkan, mana yang bisa kita ambil, segera ambil untuk mengisi di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya termasuk dari hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka kelak di bulan Ramadan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.